Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab 40 hadis, namun Kenyataannya ada sekitar 47. Tentang hadis ini yang menjelaskan madhab as-salaf, itu madhabnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka telah mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kitab ini sangat agung untuk kita baca, untuk kita belajar, dan kita mempelajari demi pelajaran yang akan kita sebutkan nanti dalam pembahasan kita. Pengarang kitab ini adalah Asy-Syaikh Ali bin Yahya Al-Haddadi, hafizahullah ta'ala. Beliau lahir pada tahun 1390 Hijriah, atau tepatnya beliau lahir pada tahun 1970 Miladi atau Masehi. Beliau merupakan salah satu murid dari ulama-ulama kibar seperti Syekh bin Baz, kemudian juga Syekh Abdul Aqil, kemudian juga Syekh Ahmad Al-Najmi, juga di antara guru beliau adalah Syekh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Kemudian beliau memiliki banyak tulisan-tulisan, karya-karya, dan bahkan saya dengar beliau pernah ke Indonesia. Anak pernah dengar bahwa alam atau tidaknya, oleh hasil beliau merupakan ulama kibar yang ada di Mamlakah Al-Arabiyah, di Saudi Arabia, dan beliau sekarang banyak memiliki daurah-daurah ilmiah di Mokeh, di Rabah Al-Arabiya, bisa mendapatkan kitab-kitab beliau seperti Al-Guru, Na'am wa kitab Tahrim Amalat Tahjib Wala Tahrim, dan kitab juga tentang Sofat Mimah Min Amalat Sayyid Al-Qudur Sayyid Qudur. Di antara kitab yang akan kita pelajari adalah kitab beliau, itu kitab Al-Arba'in yang kita harapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah membicara di sini diberikan kemudahan untuk bisa menjelaskan atau memberikan fawaid, mengambil intisari dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam di dalam kitab ini, yang mana boleh disebutkan dalam kitab ini sekitar 47 hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang berisi tentang madzhab as-salaf, dan kemudian juga beliau berikan judul setiap hadis yang akan disebutkan. Kitab ini semuanya kumpulan ya. Nanti kalau dikritiki kitabnya, hanya diharapkan biar tidak kumpul. Kalau ini istilahnya bisa membaca, dan siapa kita akan baca semua kitab pelan-pelan untuk bisa dikisari harapati. Kita baca mukadimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih wa rasulih Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin amma ba'd. Fahadhihi sab'atun wa arba'una hadithan thabitan jama'naha li bayani usulin muhimmah tata'allaq bil manhaj as-salaf. Harastu ala usul muhtasara qadra al-istita'a hatta yazul hibruha wa waqa'ta li kulli minha ahwalan yunasibu maqsudu risalah. Jadi kitab ini adalah kitab 47 hadis. Loh, katanya kan kitab Al-Arba'in. Disebutkan oleh para ulama tidak masalah judulnya kitab Al-Arba'in, namun pada kenyataannya kitabnya lebih dari mana 40. Sebagaimana kitab Al-Fiyah. Al-Fiyahul Malik apakah pas Al-Fiyahul Malik itu dapat jumlah baitnya ada 1000? Tidak, lebih dari mana 1000. Itu juga Al-Arba'in Nawawiyah, kitab 40 hadis Al-Arba'in Nawawi. Namun kenyataannya apa? Lebih dari mana? 40. Az-ziyadatu qalilan yadur madar fi tasmiyah. Sedikitnya tambahan pada judul, dari judul yang ada itu tidak memberikan mudharat kepada nama tersebut, sehingga tidak bermasalah semuanya kitabnya ada 47 hadis disebut kitab Al-Arba'in. Bagaimana Al-Fiyah Al-Yudi? Pada kenyataannya lebih dari mana 1000 bait. Jama'tu hali bayani usulin muhimmah. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, aku kumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini untuk jelaskan pokok-pokok dasar yang penting. Tata'allaq bil manhaj as-salafi. Yaitu hadis-hadis ini berkaitan dengan manhaj as-salafi yang insyaallah kita akan uraikan. Wa harastu 'ala al-usul al-mukhtasara fi al-istita'ah. Aku berusaha untuk mengumpulkan mata-matanya mau kosong semampu saya. Nah, hatta yazulihuha, sehingga mudah dihafal. Jadi beliau berusaha mengumpulkan matan atau hadis yang pendek-pendek saja, biar mudah dihafal. Wabarakatuhu wa wabarakatuhu minha wa muwalan dan cukup maksud risalah. Dan kemudian aku letakkan setiap di depan hadis judul-judul awal yang cocok dengan apa maksud dari risalah ini. Wa asyur fadilah syekh al-alamah Thalib bin Fawzan hafizahullah ta'ala haythu syarafani bi muraja'ati marratayn wa tasahhani bi mawad qayyimah ja'alahu bi mawad hasanatihi wa hina sa'altuhu an yuqaddim laha qala la uqaddimu li hadith ala rasulih sallallahu alaihi wasallam alladhi la yaqbalu al hadith la yanfa'u shay'un hadha fi qalbihi maradun. Kemudian aku berterima kasih kepada Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala Allah taala yang telah memurajaah meneliti kitab saya ini, ya, dan saya merasa terhargai, ya, dengan menyempatkannya beliau untuk apa meneliti kitab yang sudah saya kumpulkan ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau menghadiahkan kepadaku fawaid-fawaid yang berharga sekali yang kemudian aku berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan fawaid-fawaid yang telah beliau berikan kepada saya ini sebagai timbangan hartanah beliau, timbangan kebaikan beliau. Kemudian ketika aku bertanya, ya Syekh, kenapa aku tidak menulis takdim terhadap kitab saya, maka beliau mengatakan la uqaddimu al-hadith ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi la yaqulu al-hadith la yanfa'u syai'un hadza bi qalbihi marad. Yang mana bagaimana saya memberikan takdim ujian kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dia kuliah, enggak perlu istilahnya lagi muqaddimah, ya. Dan tidaklah orang yang menerima hadis dan tidak memberikan mendapatkan manfaat dari kitab ini itu orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Fakana hadhihi al-kalimah hadasan 'aziman fi tawqid sunnati nabawiyyah. Maka kalimat yang beliau sampaikan ini merupakan suatu pelajaran yang besar, pelajaran yang agung, yang mana beliau betul-betul mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan inilah ahlu sunnah berpegang teguh. Setiap hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih yang datang dari Rasulullah maka wajib bagi kaum muslimin untuk menerimanya. Wa ma ta'akum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang datang dari Rasulullah SAW, maka tidaklah diterima. Diperintah-perintah Rasulullah SAW maka segera dilaksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang dari Rasulullah SAW, barang-barang yang datang dari Rasulullah SAW maka tidaklah ditinggalkan. Kam ajkur fadilah tasyikh, ajkur fadilah tasyikh Syekh Al-Alamah Ali bin Muhammad Nasr Al-Baqi hafizahullah ta'ala, حيث تفضل في مراجعتها وأفادني بمن فضائل هذه فجزاه الله خير الجزاء. وأسأل الله أن يجعل هذه الرسالة خالصة لوجهه الكريم وأن ينفع بها من قرأها أو حفظها إنه خير من سئل وأكرم من أعطى. وصلى الله على وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. Dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan risalah ini betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kitab ini, risalah yang kitab ini bermanfaat, memberikan faedah yang banyak kepada orang yang membacanya dan juga kepada orang yang menghafalnya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha baik kepada orang-orang yang minta, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memuliakan, Allah sangat dermawan kepada orang-orang yang meminta. Kita masuk pada pembahasan kita yang pertama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhlasu an-niyyah hadha hadith al-awwal an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kana hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw ila ra'atin yanqibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi rahul bukhari wa muslim. Disebutkan oleh Imam Al-Bukhari taala yaitu pada hadis pertama hadis tentang ikhlas niat. Dan ini merupakan hadis yang paling penting yang disebut oleh para ulama yang bagi muallif an yuqaddim aw yabda ta'rifan kitabahu bi hadha al-hadis. Sebagai para ulama berawal bimah di dunia lainnya sepantasnya lah para penulis-penulis kita dan juga termasuk orang-orang yang berikan muhadharah atau tausiah hendaklah senantiasa mengawali tulisan-tulisan mereka dengan hadis ini. Hadis apa? Innamal a'malu binniyat. Yang mana hadis ini merupakan hadis yang agung yang memiliki sekian puluhan fawaid-fawaid. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya berikan sedikit atau inti dari fawaid-fawaid tersebut karena kita membaca kurang lebih hari ini 15 hadis insyaallah taala. Yang mana hadis ini merupakan hadis yang agung memberikan isyarat kenapa para muallif seperti Al-Imam Al-Bukhari kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Nawawi kemudian juga Al-Imam Al-Maqdisi dalam kitab Nuzul Ahkam mengawali kitab-kitab mereka dengan apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Ini memberikan isyarat bahwasanya hendaklah kita kaum muslimin benar-benar apa? Memperhatikan permasalahan niat. Nah, di sini memberikan faedah bahwasanya hendaklah kaum muslimin ini termasuk di sana adalah apa? Para penulis kitab dan juga di sana juga termasuk siapa? Para ulama ilmu untuk betul-betul memperhatikan permasalahan niat. Artinya kaum muslimin ketika diingatkan sebelum mereka mempelajari ilmu dengan hadis ini agar mereka benar-benar memperhatikan permasalahan niat. Karena apa? Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan hadha hadith thuluthul ilmi wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Beliau mengatakan bahwasanya hadis ini merupakan sepertiga dari ilmu. Kenapa? Kalau itu kalau kita perhatikan ilmu itu terbagi jadi tiga. Ilmu berkaitan dengan hati, ilmu yang berkaitan dengan apa? Al-jawarih dan ilmu yang berkaitan dengan lisan. Ya? Sedangkan apa? Hadis ini mencakup apa? Ilmu sepertiga dari ilmu ini berkaitan dengan hati. Sehingga Bapak Rahmatullahi Wabarakatuh hadis ini memberikan isyarat bahwasanya hendaklah setiap muslim dalam berkata, dalam beramal dan kemudian dalam berakidah hendaklah dia ikhlaskan niat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tidaklah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala baik ibadah akidah, ibadah jawarih dan juga lisannya kecuali harus dibangun dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kemudian muanya di ibadah batinnya dia, muanya hatinya condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Muanya dia berdoa kepada Allah tapi dengan apa? Mempersembahkan khaufnya dia, takutnya dia atau rojaknya dia kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidaklah akan diterima. Kemudian ibadah jawarih, orang sholat, kemudian barakallahu fikum atau puasa, namun ternyata apa? Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena mungkin takut sama bosnya karena wajib PT ini Hah? Kalau ini bekerja di PT Semen Nusantara harus sholat. Wah, yang lainnya nggak sholat, kayaknya pak rajin sholat karena pengen kerja di Semen Nusantara. Ya, semoga aja ada peraturan seperti ini. Ya, ternyata pak dia niatnya sholat bukan karena apa? Karena ingin mengharapkan Allah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kemudian sholat, ya nikah tadinya awal nikahnya sama akhwat. Ya, kemudian hanya apa? Sholatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Karena gak enak sama mertua atau gak enak sama istri. Karena istri orang yang sholat, saya bisa gak sholat. Maka ketika niatnya seperti ini keadaannya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga lisannya, dia mengajarkan ilmu kepada manusia, ya, ajar fikih, ceramah sana kemari. Namun ternyata niatnya bukan karena Allah, niatnya karena ini dikatakan orang yang alim, niatnya karena ini dikatakan orang yang kuat, masya Allah, ya. Atau mungkin juga niatnya apa? Karena ingin dapat kudus, karena misi sana kemari dapat amplop, maka kemudian disemangat. Ketika misi selesai, pak ustaz kok gak pulang-pulang? Masa gak paham sih? Apa? Ya biasanya gimana lewat capek lah. Nah. Oh cibilin ini ustaz. Aduh masih ikhlas tak? Ya ikhlas ikhlas. Tapi ya kan di lainnya aja. Nah ini seperti ini pak. Tidaklah diterima. Berarti apa? Dakwahnya dia. Apa yang dia ucapkan dari Al-Amr bin Ma'ruf. Al-Amr bin Ma'ruf. Nah yang dimukar ternyata pak. Tujuannya kemana? Dunia. Maka yang seperti ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis ini yang Assalamualaikum memberikan tambahan faedah. Innamal a'malu binniyat. Dan Rasulullah SAW dan Nabi Allah berkata, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma lahu. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat seseorang. Wa inna malikulli imrin ma nawa, maka seseorang itu akan diberikan balasan sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya karena Allah dan Rasulnya, maka apa? Diberi pahala hijrahnya apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Artinya barang siapa yang dia umumnya pindah dari Amerika ke Indonesia, ya, karena ingin meninggalkan negeri yang kafir untuk kemudian menyalahkan akidah dia, pindah ke negeri muslimin, ke Saudi atau ke Indonesia, karena apa? Ingin menyelamatkan agamanya karena Allah dan Rasulnya, maka dia diberi pahala orang ini hijrah dengan jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi berbeda orang yang niat dari Amerika pindah ke Indonesia karena ingin bisnis, ya, karena ingin kerja, ingin dapat ma'isyah di sini, bukan karena apa? Karena ingin selamat menyelamatkan akidahnya, agamanya, maka apa? Dia dapat apa? Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apakah dia dapat pahala ibadah? Tidak, dapat pahala ibadah. Di sini Rasulullah SAW memberikan contoh orang yang ibadahnya amalannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya pun akan dibalas oleh Allah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila ba'din yanqibuha wa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Maka barang siapa yang hijrahnya dia, pindahnya dia karena kepentingan dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka apa hijrahnya pun, apa balasannya pun akan terkena apa yang dia inginkan. Kalau anda umumnya pergi dari umumnya Amerika, ternyata kenal sama perempuan muslimah Indonesia, kemudian pindah ke Indonesia karena ingin menikahi wanita tersebut, berarti sudah hijrahnya akan dicewa mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kalian berbahar, Assalamualaikum, Rasulullah SAW dalam ayat ini memberikan dua gambaran. Orang yang dia ikhlas ibadahnya, amalannya dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga inilah perlu diperhatikan manhaj as-salaf. Apa itu manhaj as-salaf? Mereka senantiasa mengikhlaskan hati dia, lisan dia, amalan lahir dia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syahid dari hadis tersebut. Hendo, sehingga wabarakatuh, barang siapa yang ingin menjadi salaf, maka hendaklah dia, ibadahnya dia, amalannya dia, taklimnya dia, dakwahnya dia, kemudian akidahnya dia murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwah Ahlus Sunnah bukan ingin apa mendapatkan kursi, atau ingin jadi presiden, atau ingin jadi gubernur, atau jadi bupati, atau jadi lurah, bukan. Dakwah Ahlus Sunnah adalah meneriakan, menyerukan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini saja. Inilah dakwah Ahlus Sunnah. Dakwah Ahlus Sunnah tidak menginginkan dari apa? Kebahagiaan atau kenikmatan kenikmatan dunia, janji-janji dunia, seperti banyak kursi, manusia dalam dakwah semangat-semangat, ternyata apa? Ujung-ujungnya kumpulkan manusia untuk ini dia. Ya, ini dakwah-dakwah selain dakwah Ahlus Sunnah. Ternyata apa? Dakwah-dakwah mereka di apa? Sisipi dengan kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan-kepentingan dunia. Kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang senantiasa mengikhlaskan amalan dia, niat dia, hatinya dia, lisannya dia, zahirnya dia, itu semuanya murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wabarakatuh, kalau banyak ada orang berdakwah yang kemudian mengasahkan nama Ahlus Sunnah, ujung-ujungnya membuat praktek, partai Hizbu Al-Rasyad di Yaman itu ada partai As-Salafi. Di Yaman atau nama partai As-Salafi. Maka kita akan ini bukan datanya dari Ahlus Sunnah dan bukan datanya dari Rasulullah dan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah kepada tauhid agar manusia mengikhlaskan ibadah dia karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditawarkan, ya Rasul ya Muhammad, ini loh istana, kamu pengen jadi presiden, nih, tak kasih kedudukan diri sebagai presiden. Kamu pengen harta, pengen wanita cantik, nih, dijanjikan oleh orang-orang Quraisy apa? Kenikmatan kenikmatan dunia sebagai raja, sebagai presiden, Mekah, kemudian sebagai orang yang bisa mendapatkan wanita dengan mudah, dengan wanita yang paling cantik. Apakah kemudian An-Nabi alaihi salatu wasallam menjawab memenuhi tawaran-tawaran tersebut? Tidak. Rasulullah tidak mau menerima tawaran-tawaran ini. Kenapa? Padahal kalau umumnya kalau zaman sekarang, wah, kalau kita ditawari jadi presiden, terima saja. Kenapa? Karena kita bisa mendirikan daulah Islamiyah. Kata mereka, ya, mereka berbentuk partai-partai, kemudian dakwah mereka dengan label Islam, kemudian untuk mereka terhadap Islam, atau kemudian kita menjadi presiden, kita bisa mendapatkan daulah Islamiyah, maka kita katakan ini tidaklah benar. Tidak pernah datanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat An-Najasyi radhiyallahu anhu, An-Najasyi penguasa apa? Rajanya Habasyah. Beliau seorang penguasa. Namun pada kenyataannya beliau apakah mampu menegakkan syariat Islam kepada umatnya, kepada masyarakatnya? Tidak mampu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Tidak mudah menegakkan daulah Islamiyah dan Islam dalam kondisi apa? Kaum muslimin atau masyarakat belum paham tentang Islam dengan sebenarnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengawali dakwah beliau dengan apa? Dengan tauhid, menyeru manusia kepada ikhlas ibadah dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan inilah akan tumbuh iman dan dengan sendirinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tegakkan daulah Islamnya. Diawali dengan apa? Dengan tauhid. Dan ternyata pada prakteknya alhamdulillah 2/3 dunia dikuasai oleh Islam tanpa apa? Menginginkan kekuasaan. Dengan kekuatan iman dan tauhid mereka, 2/3 dunia ini sampai kemudian Ibnu Mas'ud bisa sampai tembus menjadi apa? Menjelang apa? Sampai menembus ke perbatasan Cina, kemudian sampai ke perbatasan Prancis. Bayangkan, inilah para sahabat dengan tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala berikan apa? Kekuatan dan kekuasaan. Berbeda dengan orang-orang yang cuma modal teriak-teriak, doa Islamiyah, tanpa dibawa dengan keikhlasan, pemurnian ibadah di tengah-tengah umat, bersih dari kesyirikan, dari kebid'ahan, ini tidak akan berhasil. Ya, kita lihat Sudan sebagai contoh bagi kita. Sudan teriak-teriak daulah Islamiyah, Islamiyah, dakwah terus, dakwah terus, jangan apa perayakan daulah Islamiyah, daulah Islamiyah. Nah, dakwahnya akan ikhwan dan muslimin. Kemudian setelah berhasil, bayangkan kurang lebih 2/3 suara pemilih mereka. Namun kenyataannya setelah duduk di kursi sebagai presiden, apakah mampu mereka mendirikan daulah Islamiyah? Ternyata tidak mampu. Justru subhanallah menjadikan gereja-gereja di setiap tempat. Gereja yang sebelum mereka naik lebih sedikit, setelah mereka naik gereja lebih banyak dibangun. Nah, setelah mereka menduduki kursi pemerintah. Sehingga bapak-bapak itu ini kenapa anak kaum ini belum siap? Hanya mereka pun bermudah-mudahan. Karena itu bapak-bapak ini adalah dakwah al-sunnah. Kita sampaikan dakwah al-sunnah yang benar adalah dakwah pemurnian akidah. Meneriak menyeru manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan dakwah kepada partai, bukan dakwah ini karena mencari kedudukan di tengah-tengah masyarakat atau ingin mendapatkan dunia, tapi murni untuk diikhlaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mau ngasih uang atau apa tidak? Manusia itu dijaga oleh uang. Kita tidak ingin mengatakan terima kasih Anda atau mungkin balasan dengan tawaran-tawaran dunia. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah SAW adalah murni ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Hendaklah kita dalam amal belajar ini semuanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Salah paham ya? Kaitannya dengan masalah yang pertama. Kemudian fadlul ad-da'wah ila Allah Ta'ala. عن سعد بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم خيبر وعطاه الراية انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك أمر نعم. Hadis rawi Al-Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Sa'd bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali pada perang Khaibar. Beliau memberikan bendera panji-panji agar Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin di dalam pertempuran Khaibar. Kisahnya panjang, beliau cuma mengajar khulafa. Unfud 'ala rislika hatta tanzila bi sahatihim. Wahai Ali, hendaklah engkau melaksanakan tugas ini dengan tenang. Jangan tergesa-gesa sampai kau tiba di tempat mereka. Ya, hadis ini dengan faedah bahwasanya ketika kita mau berjihad, ya, memerangi orang-orang kafir yang berhak diperangi, karena orang kafir ada 3. Kafir yang berhak diperangi dan ada 2 jenis kafir yang tidak boleh kita perangi. Dua satu kafir di sini. Ketika engkau memerangi mereka, tenang. Ini berikan faedah bahwasanya ketika Anda memerangi musuh-musuh Islam, jangan tergesa-gesa. Tenang. Itu. Berikan bahwa ada pula ajalah. Fi dalilul ala masyru'ati dhuru fil jihad wa tarki al ajalah wa raf'i thawb bi anna dhalika yadullu ala thabat wa syaja'ah. ويدل على التدبر بالعمل وعدم العجلة والتسرع. Ini faedah yang pertama. Bahwasanya hendaklah ketika kita berdakwah atau berjihad hendaklah tenang, jangan tergesa-gesa. Kemudian pembantuan ila Islam. Jadi ultimatum kepada orang-orang kafir yang pertama adalah meneriakkan, menyuruh mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ini langkah pertama. Diberikan ultimatum kepada kalian. Hai orang-orang kafir, aslim taslam. Masuk Islam, maka Anda akan selamat. Jika kalian tidak mau masuk Islam, maka harus membayar kedua apa? Bayar jizyah. Bayar jizyah, bayar pajak kepada kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin, jika kalian dan kalian akan mendapatkan keamanan. Kalau kalian tidak mau membayar jizyah, maka kami akan perangi kalian. Inilah thariqah-thariqah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah. Jadi orang-orang kafir itu di awal dengan dakwah dahulu. Mau masuk Islam atau tidak? Kalau mau masuk Islam, maka ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jika mereka sudah masuk Islam, wa akhbirhum bima yajibu alaihim. Kalau mereka sudah menerima Islam, maka kabarkanlah kepada mereka perkara-perkara yang wajib mereka harus tunaikan. Jadi sholat, shaum, puasa, zakat, dan haji, ini harus diajarkan kepada mereka. Di sini memberikan faedah bahwasanya dakwah al-sunnah adalah bukan dakwah kepada pertempuran, atau kita berdakwah hanya kepada pertumpahan darah, tapi dakwah adalah menyerahkan tauhid dahulu kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir yang memang berhak untuk apa? Diperangi. Kalau kafir muhammad atau kafir rimmi, telah banyak dengarkan definisi kafir muhammad dan rimmi, maka ini kalau mereka tidak mau sisa, terserah. Karena mereka dalam jaminan perjanjian dengan pemerintah Islam. Tidak boleh diperangi. Tapi kalau kafir harbi, kafir harbi adalah kafir yang memerangi Islam, maka kemudian dapat yang paling utama adalah diawali dengan dakwah at-tauhid. Kalian mau masuk Islam, maka selamat. Jika tidak, maka apa? Akan kita minta kepada kalian untuk membayar jizyah. Jika di sini, Bapak-Bapak, dakwah al-sunnah terbedakan dengan dakwah para firqah-firqah yang ada, Islam-Islam sultanan yang ada, yang mana mereka mengawali dakwahnya dengan pertempuran, yang sekarang sedang marah dengan istilahnya apa? Daesh. Tidak pandang Islam maupun Kristen. Bahkan subhanallah sekian banyak kaum muslimin mereka bantai. Para bagi Islam tidak mengajarkannya seperti ini. Dakwah Islam adalah dakwah pada tauhid. Sedangkan dakwah mereka apa? Bukan dakwah pada tauhid, justru pada kekuasaan yang semuanya dibangun di atas kejahilan. Sehingga ketika dakwah di atas kejahilan, akhirnya menimbulkan banyak kerusakan. Barakallahu thumma da'uhum ila al-islam wa akhbiruhum bima yajibu alayhim. Di sini berikan faedah bahwasanya seorang dai atau mujahid hendaklah dia betul-betul menguasai ilmu agama. Kenapa? Karena dia akan mengobarkan ilmu salat, ilmu zakat, dan ilmu apa? Ilmu puasa dan ilmu haji. Lah kalau dia dai ketika berdakwah telah mereka ya sudah saya masuk Islam. Kemudian apa? Selainnya ya sudah enggak apa-apa saya datang sudah enggak apa-apa. Selesai. Gak diajari sholat, gak diajari puasa, ada apa? Ini adalah salah. Harus apa? Setelah anda masuk Islam, maka tunaikanlah sholat lima waktu. Bagaimana sholatnya Ustaz? Sholatnya begini, diajarkan. Inilah dakwah ahlus sunnah. Setelah mendakwahi mereka untuk masuk Islam, maka diajari mereka ilmu tentang perkara-perkara yang wajib yang harus mereka tunaikan. Ilmu sholat lima waktu, shaum Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat setiap tahun sekali. Kemudian juga ilmu haji bagi mereka yang mampu. Ya, wa akhbiruhum bima yajibu alaihim. Ini juga maknanya apa? Dakwah al-sunnah harus dibangun di atas ilmu. Setelah mereka mendakwahkan tauhid. Fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan khairul laka min an yakuna laka umrun na'am. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui perantaraan kaum Nabi Ali. Satu orang saja itu lebih baik daripada apa? Satu ekor onta merah. Humrun na'am, onta merah ini adalah onta yang paling mahal di zaman itu. Kalau zaman sekarang apa? Motor, BMW atau apa? Onta paling mahal itu apa? Mungkin mobil BMW atau mungkin yang dari atasnya BMW. Ya, yang harganya paling mahal di saat itu. Harta yang paling berharga, harta yang mahal adalah umrun na'am. Maka untuk memberikan hidayah orang untuk Islam satu saja, ya, bisa masuk Islam paling berharga adalah umrun na'am. Maka sungguh-sungguh itu lebih baik daripada unta merah, harta yang paling berharga di zaman tersebut. Di sini apa? Keutamaan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang dia mendakwakan tauhid, orang kemudian mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, maka sungguh dia telah mendapatkan huruf an-na'am. Sehingga pahala yang sendiri dengan binatang onta merah ini. Sehingga barakallahu fikum, di sini hendaklah para ulama ilmu selamat untuk berdakwah. Sebagaimana yang telah kita dapatkan di dalam kesempatan kali ini, bahwasanya ternyata kalau kita memberikan hidayah orang kufar bisa masuk Islam, kemudian orang-orang yang berbuat syirik bisa memohonkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada para dai dari menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkara itu di dalam hadis ini selain memberikan kita adalah wujud dakwah untuk kepada masuk Islam dan juga perkara itu wajib kita mendakwahkan dan ilmu untuk mengajari manusia untuk sholat, kemudian membayar zakat dan juga puasa serta haji jika dia mampu. Ini adalah faedah dari hadis yang kedua. Khulasanya bahwasanya ahlu sunnah dakwah as-salam adalah dakwah yang senantiasa meneriakan manusia kepada at-tauhid. Ketika mereka hendak, maka disuruh membayar jizyah. Jika mereka hendak, maka baru diperang. Inilah dakwah as-salam yang di sini akan membedakan dakwah as-salam dengan dakwah yang lainnya. Baik, as-salam talabu al-ilmi fariqun rafa'a 'ala man haqqa sya'nahu wa nafa'a 'anhu. Hadis yang ketiga, bahwasanya mempelajari ilmu adalah perkara yang wajib. Dan di dalamnya bantahan terhadap orang-orang yang merendahkan tentang kedudukan ilmu dan orang-orang yang berusaha membuat manusia lahir mempelajari ilmu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Qultu ruwiya min turuq kathirah dha'ifah wa hasanahu bi majmu'iha jama'atun minhum al-Mizzi was-Suyuti wa naqala al-Iraqi 'an ba'd al-ulama tashihahu. Hadis sahih al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Yang ketiga, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabu al-ilmi, mempelajari ilmu merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Mempelajari ilmu merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim. Wajib ini terbagi menjadi dua, wajibun aini wa wajibun kifai. Wajibun kifai aini wa ma la yasah jahluhu min al-ibadah. Menurut ilmu ada berapa yang wajib? Wajib ini dibagi menjadi dua, wajib yang aini yang setiap muslim harus mempelajarinya, yang tidak boleh dia bodoh di dalam perkara tersebut. Apa itu? Ilmu akidah. Ini wajib aini, tidak boleh diwakili oleh yang lainnya. Ilmu mempelajari tentang sholat, ini adalah wajib aini. Kenapa? Dia harus menunaikan sholat di atas ilmu. Kemudian juga ilmu tentang shaum Ramadan, ilmu tentang bagaimana melakukan zakat ketika dia wajib membayar zakat, dan ilmu tentang haji jika dia memang diwajibkan baginya untuk menunaikan haji. Ini ilmu yang jenis yang pertama. Wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu. Ilmu yang wajib setiap muslim mempelajarinya adalah ilmu tentang hal-hal yang tidak boleh dia jahil, tidak boleh bodoh dari ilmu tersebut. Ilmu akidah. Ini wajib. Seorang muslim tahu ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatun dinil Islam bil adillah. Dia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalilnya. Dan dia mengetahui juga mengenal Nabi alaihi salatu wasalam dengan dalil-dalilnya. Dan demikian juga dia apa? Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sehingga barakallahu fikum, ketika orang punya akidah di atas ilmu, maka akan kokoh akidahnya. Tidak akan terombang-ambing dengan syubhat-syubhat. Tidak akan terombang-ambing dengan apa? Perkara-perkara baru yang diadakan di atas rumah dari permasalahan tentang akidah. Para sahabat, satu kita lihat, ya, ketika umatnya sebagai kaum muslimin berdalil dengan Al-Quran, dalam perkataan para syirik, umatnya wabdali wasilah, hendaklah kalian mencari wasilah-wasilah. Berarti kalau mencari wasilah berarti kita harus apa? Mencari wasilah kepada wali-wali kita, wali-wali yang sudah meninggal. Maka yang seperti inilah salah. Kenapa? Mereka berdalil dengan kiasan mereka dengan apa? Orang-orang di zaman apa ketika para pemimpin kita, kalau kita mau menghadap presiden atau mau menghadap gubernur, kan sebagai perantara-perantara, ya, kalau ke sama dulu, kemudian bupati, baru gubernur, atau yang presiden dan menterinya dulu baru presidennya. Demikian juga kita ketika mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mungkin langsung menghadap Allah dalam kondisi kita orang yang kotor, orang yang banyak dosa. Ini dalil yang mereka tembuskan ke kaum muslimin. Maka kita katakan ini salah. Allah Subhanahu Wa Taala jangan disamakan dengan nama manusia, ya, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah Subhanahu Wa Taala idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ketika kita punya ilmu, kita punya pokok. Wahai jika hamba-hambaku bertanya kepada aku wahai Muhammad, tak aku wahai Muhammad, maka katakan wahai aku dekat dengan mereka. Allah tidak jauh, tidak perlu pakai perantara. Ujibu da'wat da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan semua doa-doa hamba-hambaku jika dia berdoa kepada Allah langsung. Berfirman di dalam Al-Quran seperti ini, sehingga tidak perlu dalam wasilah-wasilah kepada pohon, kuburan, atau jembatan, atau gunung, apa yang lainnya. Tapi justru Allah Subhanahu Wa Taala marah, murka kepada kita ketika kita malah menjadi perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan disamakan Allah dengan apa? Dengan kita. Wallahu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun wahai kaum muslimin. Allah tidak butuh seperti manusia butuh perantara-perantara. Enggak. Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan hamba-hamba langsung meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidurlah sama dunia. Allah turun ke langit dalam sepertiga malam. Allah setiap sepertiga malam turun ke langit bumi. Kemudian berkata, Aina ibadi, man yastaghfiruni, fa'afir lah, wa anta man yas'alani, fa'atiyah. Mana hamba-hambaku yang meminta ampun kepada aku langsung kabulkan, aku ampuni dosa-dosanya. Mana hamba-hambaku yang minta kepada aku akan kabulkan. Rasulullah SAW memberikan kabar bahwasanya Allah turun ke langit dunia langsung melihat permintaan permintaan hamba-hambanya. Yang minta ampun, Allah akan ampuni. Yang meminta hajatnya, Allah akan penuhi. Sehingga barakallahu fikum, dakwah harus ilmu. Ketika seorang punya ilmu, maka bisa menjelaskan kepada manusia. Ilmu yang sepertinya wajib dipelajari oleh setiap muslim. Ilmu juga ilmu tentang sholat, ya. Ilmu tentang sholat harus wajib bagi kaum muslimin mempelajari tentang sholat. Kenapa? Kalau hanya sholatnya tidak bias ilmu, maka terombang ambing dengan perkara-perkara baru yang tidak pernah datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang jahmiyah berikan syubhat. Imran sampaikan. Kenapa kalian sholat kok menundukkan pandangan? Kenapa kalau kaum muslimin sholatnya kok menundukkan ke bawah? Ya, kenapa kita sholatnya kok menghadap ke bawah pandangannya? Kok enggak ke atas? Kata orang-orang jahmiyah, ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak berada di atas langit. Allah tidak berada di atas arsy, tapi Allah berada di bumi. Makanya kita kalau sholat melihat di bumi menunjukkan bahwa Allah berada di bumi. Ini adalah batil. Ini adalah batil. Ketika kita tidak mengetahui ilmu yang benar, maka kufur. Hanya wa wallahu ma'akum aina ma kanu. Wallahu ma'akum aina ma kanu. Kemudian dalam ayat yang lainnya, wallahu ma'akum. Jika benar atau itu ayat cuma seperti ini, apa akhirnya membuat kita goyah. Oh ternyata Allah Subhanahu Wa Taala berada di mana-mana. Allah berada di bumi. buktinya kita sholat tidak boleh menghadapkan ke atas. Dijawab oleh para ulama bahwasanya kita beribadah menghadap Allah Subhanahu wa Taala menghadap ke bawah, menundukkan pandangan tidak menghadap, itu bukan dalam rangka apa menunjukkan bahwasanya Allah tidak berada di atas arsy-Nya, tetapi ini semuanya dalam rangka mimbar belajar, dalam rangka berada kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, jadi pak. Allah Subhanahu wa Taala tabiri semua rafiqat a'la, dialah Rabbul yang maha tinggi. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy-istawa, dialah Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy-Nya. Ini sekian ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala berada di atas arsy-Nya. Adapun kita menunjukkan pandangan dari dalam salat adalah menunjukkan bahwasanya kita juga menjaga tajam dengan Allah Subhanahu wa Taala. Salamnya bapak mandi dulu. Nah, sini, mana pak? Ya, kemudian dia pak, ada pak. Nah, kira-kira berada apa enggak? Hah? Atau namanya dipanggil orang tua atau dipanggil guru kan bunyinya nuduh. Ya, dalam rangka ini nuduh, dalam rangka menjaga adab. Kenapa? Kalau menurutnya kalau begini, otomatis ya pak, kira-kira enggak ada. Kamu dipanggil mengapa enggak ada tempat duduk. Ini manusia saja tidak suka yang seperti ini. Sehingga pak, ini semuanya dalam rangka membangun adab. Bagaimana sekolahnya? Syaitan telah berhubungan mengarah. Oleh karena itu, bapak, kalau kita mendalam kaum sini benar-benar wajib mempelajari ilmu sholat dengan benar, sehingga tahu ini sholat itu turunnya seperti ini datanya dari Rasul, sholat yang seperti ini komandannya dari Rasul. Sehingga ketika ada perkara baru dalam agama, dia tidak ikuti. Kemudian juga masalah sholat, puasa. Maka apa yang datang dari Rasul maka dia kerjakan. Apa yang tidak datang dari Rasul, dia tidak kerjakan. Ya, ada punya saum putih. Ya, saumnya cuma makan bubur. Dari pagi sampai malam, kemudian malamnya mulai sampai subuh. Apa yang sudah tidak dari Rasul? Tidak. Tapi kalau banyak kita orang yang paham, oh kita ada ibadah saum putih. Iya, tidak. Itu paham. Sehingga bapak, kalau bikin sendara atau muslimin berpantai-pantai barat atau bikin apa? Mempelajari ilmu tentang ibadah puasa. Kemudian juga tentang zakat, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala hanya mewajibkan kepada kaum muslimin zakat tanpa fitrah saja dan zakat al-mal. Ya, itu ditunjukkan kepada pemerintah kita, bukan apa kemudian dikasih-kasih buat-buat. Kamu setiap bulan harus bayar kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada amir jamaah kita. Hari yang nggak tahu dengan dalil yang nggak jelas. Oh, itu sudah ya setiap bulan bayar zakat kepada amir jamaah ini. Apakah yang sering datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Ali kepada Nabi Muhammad yang mendengar kepada Rasulullah. Wahai pak, tidaklah diberikan kewajiban atas kaum muslimin zakat kecuali cuma zakat al-fitrah dan zakat al-mal yang mana diberikan tahu sekali. Itu pun kalau mencapai nisab. Sehingga pak, ketika ada anda membayar zakat di luar dua ini, maka jangan diikuti. Kenapa? Karena itu tidak datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kabar zaman kita tuh seperti ini. Kita membayar zakat hanya katanya itu daulah Islamiyah. Nah ini dia. Oh daulah Islamiyah itu zakat tidak perlu. Tidak pernah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jenis yang kedua adalah fardhu kifayah. Belajar ilmu yang mustahab, artinya wajib kifayah adalah kalau ada orang yang mengerjakannya maka gugur wajib ini dari yang lainnya. Seperti umpamanya belajar ilmu umpamanya kaum muslimin, ya belajar ilmu pilot. Ini ya pak, beberapa ulama sekarang pilot dibutuhkan. Sudah kalau belajar pilot, maka nggak perlu kita yang lain belajar ilmu pak ilmu naik pilot. Itu jadi malah itu wajib lagi mau wajib para ulama. Kita bisa sampai ke Saudi untuk naik haji atau dengan pesawat. Berarti kan punya orang yang tanya pilot. Maka apa? Ketika tidak ada yang mempelajarinya, maka wajib salah satu dari mereka semua telah mempelajarinya. Disebut para ulama seperti itu. Sehingga ketika sudah ada pilot-pilot yang lainnya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Maka kita ini sudah gugur. Kita pelajari ini ibadah yang lebih bermanfaat. Dan juga ilmu yang lainnya. Yang para pengawal pikir ketika sudah ada yang menegakkannya, mengilmuinya maka guru ilmu tersebut juga bagi kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Sehingga bapak, assalamualaikum, mazhab as-salaf syahidiyah ini adalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas ilmu. Dakwah mereka, ibadah mereka, amalan mereka, dakwah mereka di atas ilmu, bukan di atas apa? Reka-reka atau istihsanat. Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap perkara itu baik, perasaan, maka sungguhnya dia membuat syariat-syariat baru. Lalu, kayaknya ini baik, cinta pada Rasul. Ya, masa kita selamat juga, mengumumkan nanti dari ulama, lainnya Rasul. Nah, apa yang kata-kata? Bikinlah, selainnya ulang tahu, nanti. Ya, kemudian, wah, kita melihat, kami, Nabi Isa juga dianggap orangnya. Ya, ada peringatan dari Nabi Isa, dan masih kita juga ikut melakukan dan kita juga di alam langit, bikin peringatan kenaikan Nabi ke langit di saudara begitu. Demikianlah, pakai apa? Pakai perasaan. Barang siapa yang beragama dengan perasaan serta Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka dia akan membuat syariat-syariat. Ya, masa orang mati kok kemudian tidak diperingati? Ya, berarti kan kayak selanjutnya lemet. Ya, dibungkus, dibuang, tidak diperingati kematiannya 7 hari, 4 hari. Nah, hanya kamu bikinlah acara-acara kumpul-kumpul yang seperti ini, ya, pakai apa? Perasaan. Coba kalau kita kata kepada kaum muslimin, kenapa kok seperti ini? Apa dalilnya? Apakah data dari Rasulullah atau orang lain? Ya, enggak enak, masa orang pun sudah berjasanya raya, pakai perasaan. Inilah kata Al-Imam Syafi'i, ini imamnya kita Ahlus Sunnah, orang-orang yang berbuat Syafi'i. Dengarkanlah nasihat dari ulama kita, seorang alim ulama Ahlus Sunnah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang menganggap suatu perkara itu baik oleh perasaan dan perasaan, maka nanti kalau membuat perkara baru adalah agama, tidak di atas dengan dalil. Sehingga wa'alaikum hendaklah Ahlus Sunnah berakidah, beramal dan berdakwah di atas ilmu. Inilah manhaj Ahlus Sunnah. Menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi dia. Yang ketiga, al-hadis al-rabi' wujubu tabligh al-ilmi 'ala ahli al-ilmi. Wajib menyampaikan ilmu bagi para ulama. Wajib menyampaikan ilmu bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Qala 'an 'Abdul bin 'Amr radhiyallahu 'anhu, anna an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam qala ballighu 'anni walau ayah. الحديث رواه البخاري. قد عدل ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسبدة بل وعني وآية. Sampaikanlah kepadaku, artinya sampaikanlah dakwah kepada manusia dari apa yang datang dariku, dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun kamu cuma baru dapat satu. Sampaikanlah kepada umat, meskipun ilmu cuma satu hadis atau satu ayat saja yang kamu miliki. Di sini disebut para ulama bahwasanya ketika kita berdakwah adalah tidak harus menguasai semua bidang ilmu. Sekali lagi, manhaj as-salaf adalah tidak mempersyaratkan dalam berdakwah itu harus menguasai semua bidang ilmu, tetapi cukup satu ilmu antum apa mengetahui hakikat ilmu tersebut, maka antum wajibnya menyampaikan. Untuk semuanya itu tahu hadis tentang semuanya. Inna al-amalu binniyat wa inna al-kullu bi imma nawa al-hadis. Maka aku tahu hakikat ilmu bahwa hadis tersebut tahu beda-bedanya. Maka itulah bisa tidak wajib kita orang menyampaikan hadis tersebut kepada umat. Itu atau menerangkan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, berikan faedah bahwasanya hanyalah kita berdoa dan beribadah kepada Allah, dan hanyalah kita berminta kepada Allah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu maknanya. Oh, ternyata di sini wajib kita menunjukkan ibadah kita hanyalah kepada Allah, dan wajib untuk kita meminta tolong hanyalah kepada Allah. Sampaikan kepada umat. Meskipun ilmu-ilmu yang lain tidak mengetahuinya. Kalau ada tahu ilmu fikih, wajib mengetahui apa menyampaikan ilmu fikih tersebut meskipun dia tahu ilmu sholat atau ilmu apa akidah yang lainnya. Itu yang penting kata para ulama adalah antum memiliki satu hadis dan antum memahaminya dan kemudian tahu hakikat ilmu tersebut, maka wajib di saat itulah untuk menyampaikan. Di sini wajib menyampaikan ilmu bagi para penuntut ilmu. Ilmu ini, menurut ilmu, menyampaikan ilmu terbagi jadi tiga jenis. Tablighul ilmi thalathatu anwa'. Al-ilmu bihal al-mad'u. والثاني العلم بكيفيه الدعوه والثالث العلم بما يدعو اليه. Al-awwal al-ilmu bima yad'u ilaihi. Yang pertama adalah dia menyampaikan ilmu apa yang dia ingin sampaikan. Jadi kalau dia mau menyampaikan ilmu tentang salat, maka dia harus bisa memasak tentang ilmu salat. Itu al-ilmu bima yad'u ilaihi. Mengetahui ilmu yang akan dia sampaikan. Mau mengajarkan ilmu salat, maka dia harus menguasai ilmu tentang salat. Mau menyampaikan dakwah tentang puasa, maka harus menguasai tentang puasa. Wa tsani al-ilmu di hari al-mad'u. Mengilmui tentang keadaan mad'u. Ini mad'u-nya orang awam atau orang pendidikan atau orang-orang yang na'ul dan syubhat. Ini harus dikuasai. Oh, berarti kalau mad'u orang awam, maka harus dengan hikmah, pelan-pelan. Oh, ini ternyata orang intelektual, berarti siap-siap. Siap menghadapi hujah-hujahnya mereka. Oh, ini orang-orang yang memiliki syubhat, berarti dia bisa apa? Menguasai ilmu-ilmu yang siap untuk menghadapi syubhat-syubhat orang tersebut. Sehingga apa? Yang jenis kedua adalah dia mengilmui tentang keadaan mad'u. Kemudian yang ketiga, al-ilmu biha bi-kayfiyati ad-da'wah. Mengilmui tentang bagaimana tata cara dakwah. Kapan dakwah itu dengan keras? Kapan itu dakwah dengan lembut? Kapan dakwah itu dengan cara terpindah seperti itu? Yang sesuai dengan apa? Kondisi dan keadaan. Udhu ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izati hasanah wa jadilhum bil lati hiya ahsanu. Udhu ila sabili rabbik, wajib mendakwahkan ilmu yang telah kamu ketahui. Ila sabili rabbik bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izati hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa jadilhum bil lati hiya ahsanu, ketika dia membantah dengan syubhat, maka bantahlah dengan yang baik, yang tepat untuk bisa meluruskan syubhat-syubhat mereka. Sehingga bapak-bapak itu inilah madzhab as-salaf. Madzhab as-salaf adalah mereka semangat yang menyampaikan ilmu mereka. Di sini ahlu sunnah terbedakan dengan apa? Sekian firqah-firqah atau Islam-Islam sempalan yang lainnya, yang mana bahwa mereka berdakwah di atas kejahilan. Ketika dakwah di atas kejahilan cuma modal emosi dan perasaan, maka bukanlah yang didapatkan hidayah datang kepada manusia, justru melakukan kerusakan. Kita lihat Khawarij di zaman Uthman bin Affan, mereka memberontak kepada Uthman bin Affan. Apa modal mereka? Apakah modal mereka di atas ilmu? Tidak. Ternyata modalnya apa? Perasaan dan emosi. Kemudian di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka memberontak. Nah, kemudian didatang oleh Ibnu Abbas. Kemudian dipatahkan Ibnu Abbas. Hal biiku alimin min ulama'i sahabat. Apakah di antara kalian ada satu seorang sahabat membimbing kalian? Mereka terdiam. Cukup tidak adanya ulama di tengah-tengah kalian menunjukkan kalian adalah orang-orang yang sesat. Kenapa? Kalian tidak terbimbing dengan ilmu. Gerakan-gerakan kalian seperti ini ternyata tidak dibimbing dengan ilmu. Tidak ada sahabat pun yang bersama kalian. Cukup menunjukkan bahwa kalian tidak ada yang bimbingan ilmu. Sehingga ketika Anda bergerak, berteriak-teriak, mereka dari Islam yang diawas ilmu, tidak ada ulama, ahlu sunnah yang membimbing kalian, timbullah kerusakan. Bukan hidayah, rahmat, kasih kepada umat manusia, justru apa? Malah kerusakan. satu faedah dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala, subhanallah, faedah yang agung. Ana al-qulub. Berkata Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang Da'is di zaman beliau. Jadi Khawarij di zaman beliau, ya, zaman Ibnu Katsir sudah sekian abad, puluhan abad yang lalu. Beliau mengatakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang Khawarij, "La'u ha'ula la'afsadu al-ard kulluha iraqan wa syaman." Dulu seandainya mereka Khawarij itu punya kekuatan, la'afsadu al-ard, maka niscaya mereka mungkin kerusakan. Kulluha iraqan wa syaman, baik di Irak maupun di Syam. Jadi saat apa Ibnu Katsir sekarang hidup bersama kita. Subhanallah. Ibnu Katsir rahimahullah memberikan ini di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, kalau seandainya mereka punya kekuatan, misalnya mereka bikin kerusakan. Mereka belum punya kekuasaan saja, kekuatannya sudah membuat kerusakan. Subhanallah, kita lihat anak-anak ya diiring sebagai budak. Subhanallah. Anak-anak diiring sebagai budak. Padahal Islam tak mengajarkan seperti ini. Islam memilih-milih. Siapakah yang sudah keluar bulunya, untuk keluar atau yang bulu sudah balik, maka tidak boleh seperti ini. Dibiarkan seperti ini. Ya. Kalau orang yang sudah balik, maka inilah yang harus dipegang. Kemudian Bapak-Bapak Fikum, subhanallah, Pak. Di sana ada pasar-pasar budak. Yang dijual apa? Budak-budaknya pakai cadar semua. Bayangkan. Apakah yang seperti ini dikatakan budak dalam Islam? Subhanallah, pakai cadar. Jadikan budak oleh mereka. Sebab hanya bagi Islam ini serang. Baik, wala yasruqu tiflan wala tiflah wala rajulan wala imra'ah. Kata Ibnu Katsir, mereka akan bikin kerusakan di bumi ini. Mereka tidak meninggalkan baik anak kecil, perempuan maupun laki-laki, baik laki-laki besar maupun wanita besar. Rajulan wala imra'ah. Di anna za'idul fasad fasadan la yusawu ila al-qatl jumlatan. Karena kenapa mereka membunuh wanita-wanita, anak-anak tidak pandang, baik bayi maupun kecil. Kata Abu Qadir, karena mereka orang itu, menurut mereka manusia telah berbuat kerusakan. Sudah rusak, tidaklah bisa memperbaikinya, mereka kecuali dibunuh semuanya. Jadi mereka yang terbaik, mereka yang paling benar, sehingga manusia di masa sekarang itu sudah rusak. Perlu dibabiskan dulu, diganti dengan umat-umat kita nanti, Islam. Ini disebut Al-Bidayah wa Nihayah juz 10 halaman 584-585. Subhanallah, wah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala memberitakan kita ini sejak zaman dahulu. Dan demikianlah kita dapatkan Khawarij zaman para sahabat dan zaman para tabi'in. Abdullah salah seorang salaf dipenggal lehernya oleh Khawarij ketika apa? Dia mengatakannya, aku beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Setelah dipenggal, kemudian apa? Istrinya apa? Dipenggal dan belah perutnya dan dikeluarkan bayinya dan dicatat. Ini perbuatan Khawarij. Kenapa? Mereka memandang orang itu sudah rusak, tidak ada hormat sedikit pun. Kemudian setelah dibunuh dan dibelah perutnya, dibunuh bayinya, lalu mereka pergi ke rumah Abdullah tersebut dan kemudian dirusak rumah-rumahnya. Dan di sebelahnya ada orang kufar, orang musyrik ditinggal. Tidak dibunuh, tidak disikat sama mereka. Subhanallah. Taraku ahli al-awdan wa yuqatiluna ala Islam. Khawarij. Disebutkan bahwasanya mereka meninggalkan orang-orang yang penyembah-penyembah patung dan justru malah membunuh orang-orang kaum muslimin. Dan kita lihat kebanyakan yang dibunuh di Syam dan di Irak adalah orang-orang Islam. Sehingga orang-orang itu, sehingga dakwah mereka kenapa seperti ini? Karena tidak dibangun di atas ilmu. Ketika dakwah kemudian semangat tidak dibangun di atas ilmu, akhirnya orang membuat kerusakan. Sehingga ini perhatikan. Semua segala bentuk apapun, kalau tidak dimaklumat ilmu, baru rusak. Aku mau bikin radio, gak punya ilmu, jadi gak radionya. Sama rusak. Iya, mau bongkar rumah TV, gak TV, radio lah namanya. Ya, diperbaiki, dibongkar, ternyata gak tahu apa, pas. Ya, kemudian bukan listrik, kamu gak tahu bisa berbahaya, bisa mati ke stroke, atau malah ditempat, memasukkan yang lainnya. Ini perkara-perkara dunia, harus dibangun di atas ilmu, kalau tidak akan bisa rusak. Apalagi dalam perkara-perkara rusaknya itu di dunia dan juga di akhirat. Sehingga Bapak-Bapak, wajib bagi ahli sunnah untuk menyampaikan dakwah meskipun ilmu anda baru satu hadis atau dua hadis. Itu yang penting anda mengetahui hakikat yang tersebut, sampaikan kepada umat. Inilah dakwah dalam wajib menyampaikan ilmu. Yang kelima, al-khamis wujubul badai di tauhid fi da'wati ila Allah. Wajib memulai dakwah dengan tauhid di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh bin Jabal inna ba'athu ila al-Yaman innaka satati qauman min ahli al-kitab innaka satati qauman ahli al-kitab fa idza ji'tum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Muhammadan Rasulullah fa in ata'u li dhalik fa in ata'u lana bi dhalik فأخبره أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولا ليلة وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك بذلك فإياك وفرائم أموالهم واتق دعوة المذلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ريم عباس رضي الله عنه beliau bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau mengatakan, wahai Mu'adz, innaka tatati qauman min ahli kitab, engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Di sini faedahnya apa? Hendaklah orang dai harus mengetahui apa keadaan pada itu. Artinya, wahai Mu'adz, yang kamu hadapi adalah ahli kitab. Berarti siap menghadapi pak hujah-hujahnya ahlul kitab. Kemudian fa idza jaitum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Jika engkau telah mendatangi mereka, serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada utusan yang berhak untuk diikuti melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah dengan tauhid lebih dahulu sebagaimana kita sampaikan. Kuatkan kaum muslimin dengan dakwah tauhid, kekuasaan akan datang dengan sendirinya. Tetapi ketika dakwah tidak dibangun dengan tauhid, akan timbullah kerusakan demi kerusakan. Fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsu khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Kalau seandainya mereka mentaati engkau, wahai Mu'ad, fa'akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk sholat 5 waktu setiap harinya. Dakwah pada ilmu, harus punya ilmu, jadi ilmu tentang perkara sholat. Fa'inhum abda'u lana bidzalik, apabila mereka mentaati wahai Mu'adz, fa'akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Fa'akhbirhum wahai Mu'adz, jika mereka telah mentaati untuk melaksanakan sholat, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin, bukan kepada amir jamaah jamaahnya. Itu bahwasanya sedekah yang ditarik dari kaum muslimin diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang miskin, bukan kepada amir jamaah atau kepada orang pemimpin mereka. Lah, zakat yang ditarik dari kaum muslimin, dari orang-orang kaya adalah haknya orang-orang miskin. Sehingga ini merupakan dalil yang jelas bahwasanya zakat itu adalah zakat yang wajib diberikan setahun sekali jika hartanya memiliki mencapai nisab, dan kemudian zakat fitrah setahun sekali jika dia mampu, dan kemudian diberikan kepada orang-orang miskin. Itu kata surat fatradu ala fuqara'i, diberikan kepada orang-orang miskin yang mereka bukan kepada amir-amir jamaah. Ya, ada istilahnya seperti itu, pakai penggalangan zakat setiap bulan, setiap tahun diberikan kepada amirnya, katanya itu baitul mal. Fa la yasih, ini tidak benar. Fa akhbirhum, kemudian fa innahum ata'u laka li bidzalik, jika mereka wahai Mu'adz telah mentaatimu, wa iyyaka wa tara'i ma aqwalihim, hati-hati wahai Mu'adz dengan harta-harta yang apa mewah atau harta yang bagus. Jadi kalau kamu mau ambil zakat, mereka zakat kambing, unta, jangan kami yang gemuk-gemuk, tapi yang sedang saja. Wajah tidak wajah gemuk, jangan tuh kamu mengalih mulai mual. Ya, jangan cari yang unta yang gemuk-gemuk diambil. Zakat unta, zakat kambing, zakat ini cari yang bagus-bagus lah. Jangan sampai kamu mau ambil harta yang mewah-mewah atau yang bagus-bagus, tapi cari yang sedang saja. Karena ini berbentuk zaliman. Ayat kata Rasulullah, wajah tidak wajah gemuk. Hati-hati boleh mengajar doanya orang-orang yang terzalimi, karena semuanya doanya orang yang terzalimi antara dia dengan Allah tidak ada penghalangnya. Syahid dari hadis ini adalah apa? Dalam berdakwah kemudian dengan dakwah at-tauhid. Nah, kemudian yang keenam, yang sudah kita lewat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man lam yaqul la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Wahai Nabi, usyriku bihi dakhala an-nar aw muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjumpa dengan Allah, man laqi Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, artinya dia meninggal, la yusyriku bihi syai'an, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluknya, dakhala al-jannah, maka dia akan sudah jannah. Wahai Nabi, usyriku bihi syai'an, maka barang siapa yang dia mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia masuk dalam neraka. Inilah hakikat kenapa kok kita mau menjawab dalam tauhid, karena perkara asyirik adalah perkara yang berbahaya. Ya, perkara yang berbahaya. Kalau seorang muslim dia masuk Islam, kemudian ternyata dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat, maka konsekuensinya dia dalam neraka selama-lamanya. Wa man yushrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'ahu an-nar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Maka Allah haramkan dia masuk dalam jannah wa ma'ahu an-nar, dan tempat tinggalnya dia di dalam neraka. Dakwah Rasulullah adalah dakwah yang paling semangat untuk menyelamatkan manusia kepada apa? Kepada tauhid, menyiapkan manusia untuk apa? Agar mereka selamat dari api neraka. Makanya kita katakan bahwa dakwah Ahlus Sunnah, dakwah yang paling penyayang kepada umat Islam, kepada manusia paling penyayang, paling sayang dan lebih sayang daripada ibunya. Kalau ibunya hanya menyelamatkan dia dari api dunia, awas tak kompor, awas tak lilin, nanti terbakar. Tapi Ahlus Sunnah menyelamatkan mereka dari api yang besar, yang dahsyat, yaitu api neraka. Yang istilahnya kalau kita masuk langsung harus dan terpimpin dan perlu diulang-ulang untuk adabnya. Sehingga mabar kalau bingung, inilah dakwah Rasulullah, dakwah yang paling sayang dan umat. Menyiapkan manusia paling yang boleh, jangan nyembah ratu, jangan nyembah kuburan, jangan nyembah pohon. Terus gimana? Nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena Allah yang memberikan rezeki kita, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita, maka wajib kita hanya menyembah, meminta Allah hanya kepada Allah, bukan kepada lain Allah. Inilah dakwah Rasulullah, dakwah yang sangat penuh dengan kasih sayang dan rahmat bagi umat. Kemudian ini dakwah Rasulullah. Kemudian kita lihat yang kedelapan, yang tujuh. Al-Jabir, manhaj ad-da'wah tauhidiyah. Manhaj, metode dakwah itu harus sesuai dengan contoh dari Al-Quran dan Sunnah. Itu manhaj ad-da'wah tauhidiyah. Artinya manhaj ad-da'wah al-sunnah, manhaj dakwah itu adalah tauhidiyah. Artinya berhenti di dalam, tidak berhenti di dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah mengatakan ini jalan. Kalau punya Al-Quran dan sudah tidak berbakat pada asli, berarti ini adalah dakwah tauhidiyah. Dakwah atau dakwah itu harus mencakupi dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? An Aisyah radhiyallahu anha qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha bi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama kami, baik dalam ibadah, dalam dakwah, dalam berilmu dan yang lainnya, na'am, ma laysa fihi fa huwa raddun. Yang tidak ada pernah kami contohkan, maka itu tertolak. Sehingga dakwah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdakwah dengan model-model apa sinema-sinema, dengan drama-drama, sekarang banyak apa? Islam-Islam, ya, sempala-sempala, bikin dakwah dengan apa? Bikin sinetron-sinetron, bikin nada dan dakwah, bikin apa lagi? Anasib Islami. Tujuannya apa? Untuk berdakwah. Kita dapat apa ayat seperti ini? Datangnya dari Rasulullah SAW dengan model sinetron-sinetron, sinetron Nabi Musa, sinetron Nabi Ibrahim, kemudian film-filmnya, akan mengubah kaum muslimin. Kemudian bikin anasid-anasid kausidah-kausidah, ya, anasid-anasid Islami. Apakah jawab yang seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Ternyata kita tidak akan contoh yang seperti ini tidak. Petunjuk Nabi Alaihi Wasallam. Maka barangsiapa yang mengadakan atau membuat metode baru di dalam dakwah, maka metode tersebut tertolak, tidak diterima. Sehingga barangsiapa yang berdakwah dengan cara-cara yang baru, maka tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ahlus Sunnah senantiasa berjalan di atas petunjuk Nabi Alaihi Wasallam. Dakwahnya senantiasa ittabi'u wa la tattabi'u wa la tattabi'u. Ittabi'u, ikutilah petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam dalam beramal, beribadah, berdakwah, wa la tattabi'u kata Ibnu Mas'ud. Ya, dan jangan membuat perkara-perkara baru. Kibu hai ma waqafu, berhentilah di mana mereka berhenti. Sehingga barakallahu illa hakikat dakwah ahlus sunnah. Kemudian yang ke-8, at-tahdhir min al-firq al-halikah wa bayan haqiqati al-jama'ah an-najiyah wal-mansurah. Ini pokoknya banyak, cuma nak singkat. At-tahdhir min al-firq al-halikah wa bayan haqiqati al-jama'ah an-najiyah al-jama'ati an-najiyah al-mansurah. Di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah at-tahdhir min al-firq al-halikah, mengingatkan manusia dari kelompok-kelompok yang akan membinasakan. Wa bayanu haqiqati al-jama'ati an-najiyati al-mansurah, dan menjelaskan hakikat jamaah yang akan sukses dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-qa'ifah an-najiyah atau al-qa'ifah al-mansurah. Apa dalilnya? Kok kita harus mentahdir firqah-firqah, kelompok-kelompok yang tidak berasal datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dalilnya? Dalilnya adalah an Muawiyah ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu, annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina fa qala ala inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala dinnayn wa 70 millah wa inna hadhihi ummata sataftariqu ala 73 dinnan ala 73 dinnan wa 70 min nari واحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود. قال الشيخ الإسلام في المسائل وهو حديث صحيح وصححه الشاذلي في الاعتصام وقال ابن حجر في تخريج الكشاف إسناده حسن. دليلنا الآن حديث معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah suatu ketika berdiri di tengah-tengah kami. Kemudian beliau mengatakan, ala inna man qablakum, ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian min ahli kitab, dari kalangan kitab, iftaraqu ala dinnayn wa 70 millah, mereka terpecah-pecah belah menjadi berapa? 72 golongan. Ya, antum lihat dalam kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasara ada ini, ada itu, ada ini dan itu, ya. Ini firqah-firqahnya ahli kitab. Tepatnya jadi berapa? 72 golongan. Wa inna hadhihi millah, sedangkan umat Islam sataftariku ala 73. Sedangkan umat Islam lebih banyak, ternyata akan terpecah Islam ini menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una fi nar, 72 golongan ini masuk dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, ada pun yang satu pokok ini hanya apa, dialah yang akan menetapi masuk dalam surga. Siapa itu? Wahia al-jamaah. Sebutkan apa itu al-jamaah? Al-jamaah adalah, dia adalah para pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh beliau, wa bi riwayati Tirmidzi wal Hakim min hadits Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, ma ana alaihi yaum wa ashabihi wa biha barqul. Sida ini ada kelemahan, namun disebutkan oleh Allah hadis ini hasan. Siapa itu al-jamaah? Adalah mereka-mereka yang mengikuti apa yang aku lakukan pada hari ini, dan juga apa? Sahabat-sahabatku. Sehingga jamaah di sini adalah siapa saja yang mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Ya? Barang siapa yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, maka dia akan masuk dalam 72 golongan yang akan dalam neraka. Sehingga Rasulullah SAW telah memberitakan bahwa Islam ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sehingga ini harus terima dengan apa? Dengan ribut ya, dan kerelaan. Ya, jangan kemudian wah Islam kok terpecah belah seperti ini. Ayo kita satukan. Islam A, Islam B, Islam C, Islam hijau, Islam merah, Islam kuning, bersatu. Dalam muridnya apa? Akidah dan manhaj mereka tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Maka orang-orang itu miasuah ini tidak akan bisa. Bukan persatuan, tapi persepitek, persepitekan. Tahu persepitek? Persepitekan tiangnya satu ya. Tapi apa? Di dalamnya apa? Kotorannya macam-macam. Ada kotorannya sulam, bulan, tiaran, dan yang lainnya. Ini bukan persatuan, tapi persepitekan. Tiangnya satu, kelihatannya satu, tapi di dalamnya penuh dengan kotoran yang macam-macam. Ahlus sunnah al-jamaah yang dimaksud adalah mereka yang selamat dan masuk dalam jannah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan petunjuknya yang Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Oleh itu kaum muslimin, jika Anda ingin masuk bersatu bersama jamaah, adalah jamaah yang di petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam dan petunjuknya para sahabat. Kalau insya, bagaimana manusia? Disebut oleh Syekh Ahya yang ada di Birahim Allah bahwa hal Syiah itu kurbiha lil firaq. Kata mereka, kata beliau, Asy'al la yadukul ila 73 firaq. Syiah tidak masuk dalam 72 golongan. Masuk dalam mana? Masuk dalam 72 golongannya Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena ha'ula laysu min al-Islam. Kata Syekh Ahya ini, rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena Syiah akidah mereka bukan berasal dari Islam sama sekali. Qurannya bukan Quran Islam. Ya, kita Qurannya kita berjuz, mereka Qurannya salah. Ini Quran itu semani salah ini. Yang benar adalah Quran kita 40 juz. Utsman bin Affan telah memotong menghilangkan 10 juz yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Qurannya Quran Fatimiyah. Walau Utsmaniyah, kalau kita yang mendapatkan itu adalah Quran Utsmani. Sedangkan Syiah Qurannya apa? Fatimi. Yang mana di dalamnya tidak ada surat An-Nur. Ya, jadi itu dalam Qurannya Syiah itu tidak ada surat An-Nur. Kenapa mereka menghapus surat An-Nur? Karena di dalamnya apa? Ada pembelaan harga diri Aisyah radhiyallahu anha dari perzinahan. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai berzina. Dalam kisah hadis itu apa? Al-Ibil. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melepaskan tujuan tersebut. Turunlah ayat dalam surat An-Nur bahwasanya Aisyah tidak berlaku membuat zina. Ketika turun ayat ini paling benci orang-orang Rafidhah dengan surat ini. Makanya di Yaman mereka demo menuntut pemerintah untuk menghapus surat An-Nur dari kurikulum sekolah. Bahkan dihapus dalam Al-Qur'an, jangan pakai surat An-Nur. pemerintah berani? Dia tak berani. Hanya presidennya tak berani. Karena tak berani ditambah dengan kekuatan militer. Hanya tergulinglah pemerintahan. Ya, kalau pemerintahan kalah dengan Syiah. Kalau Syiah memiliki delegasi, memiliki MPR sendiri untuk menjadi presiden. Nah, ujian bagi penduduk Yaman. Ya, semoga Allah menolong kaum muslimin di negeri Yaman dari cengkeraman dan dari makar-makarnya Syiah. Nah, ini semuanya karena apa? Lemahnya ulama di Yaman dari takdir dalam Syiah. Sehingga kaum muslimin mau nyerang Syiah dulu. Karena kata penduduk apa ini, gurunya Ma'bad, mengatakan, "Nahnu la nasta'inu dima'a rafidah wa la nasta'inu amwalahum." Dan kepada dia, kami enggak mengharapkan caranya rafidah dan enggak mengharapkan apa? Hartanya mereka. Sekarang pemerintah mau apa ya? Mau nyerang? Wah, mahal darahnya. Mau ini salah apa? Gak ada petunjuk, gak ada bimbingan dari ulama untuk menghadapi para pemberontak. Sehingga apa? Pemerintah gak punya iman. Akhirnya langsung dengan mundur. Dari pada perang, nanti di akhirat ini mencari orang jawab. Sampai mereka dapatkan panglima abri mereka mengatakan, saya mengundurkan diri, saya tidak mau nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kamu membunuh sekian ribu orang muslimin. Coba panglima abri itu mengundurkan diri saja. Panglima abri sana ya. Panglima TNI-nya sana kota ini. Panglima tentaranya di Yaman. Sampai mundur, sampai akhirnya presidennya pun mengundurkan diri. Padahal sudah mundur. Kenapa? Saking tidak kuatnya menghadapi tantangan-tantangannya Syiah Rawiyah. Kenapa suruh menghapus surat An-Nur? Bagaimana surat An-Nur? Sehingga barakallahu'alaikum ini semuanya pak, karena dakwah Rasulullah sudah melemah. Di saat dakwah sunnah, dakwah Rasulullah SAW sudah melemah, maka akan datanglah apa? Kesesatan. Bama ba'da al-haqqi illa dhalal. Tidaklah datang setelah al-haq sudah pak, kesesatan. Sehingga barakallahu'alaikum, alhamdulillah, dakwah di Indonesia, ya, dakwah Rasulullah terus tersebar. Ya, alhamdulillah ya negeri aman Indonesia jadi negeri yang aman. Ya, kaum muslimin ketika berperang, membangun hantam, gara-gara perang suku, di dakwah yang Rasulullah jangan bertemu. Ini Rasulullah apa? Kaum muslimin haram darahnya. Ya, ditenangkan. Tidak boleh saya bertemu. Kemudian ketika timbul apa? Bencana musibah, mereka kemudian mentah pertama syirik. Tidak wajar, jangan kemudian kita pertama syirik. Ini sudah ada musibah. Kita kembalikan diri kita ke Allah Subhanahu wa taala. Hanya pada waktu dengan aman. Tenang. Dan ini sudah dijelaskan oleh apa? Baik pemerintah kita, TNI kita, kemudian polri kita merasakan betapa hikmah dan rahmatnya dakwah Rasulullah. Ini diakui. Ya? Dan kemudian kita lihat sendiri di beberapa daerah, masya Allah, ukhuwah antara dakwah Rasulullah dengan pemerintah kita berjalan dengan baik. Kenapa? Karena pertemuan yang tidaklah yang bisa mengembalikan masyarakat ini yang sudah rusak ini melainkan kembali kepada apa dakwahnya Rasulullah SAW. Meskipun mereka belum bisa melaksanakannya, tapi mereka sudah dapat mendukung dakwah ini. Karena dakwah itu dengan keamanan. Sehingga barakallahu'alaikum ahlu sunnah ala dakwah yang mengingatkan bahwasanya hati-hati dengan Islam-Islam yang tidak pernah datang dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena sudah mengatakan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk dalam neraka, yang satu saja yang masuk surga. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berperang teguh dengan jamaahnya Rasulullah, yaitu jamaahnya Rasulullah SAW. Para siapa? Para sahabat. Sehingga kalau kita ingin selamat, maka dalam perkara-perkara sunnah Rasulullah SAW. Jika tidak, maka kita akan hilang dan binasa. Jangan seperti dosen, selalu dosen setai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa Rasulullah mengatakan, wahidatun fil jannah wahiyal jama'ah. Tidak, laisal islam illa ma'al jama'ah, wahiyal jama'ah ikhwanul muslimin. Katakan diri, dari mana pak? Bahwasanya ini katanya jama'ah ikhwanul muslimin dari mana? Apakah jama'ah ikhwanul muslimin sesuai dalam petunjuk Rasulullah SAW? Kalau iya, alhamdulillah, tidak masalah. Anda mahu, tetapi kalau ternyata tidak, jangan mengkolis. Ya, kita sendiri, kita berusaha. Ya, kita ketika mengaku dirinya punya akidah Al-Sunnah, kita berusaha benar-benar bahwa diri kita apa sesuai dengan korekannya akidah Al-Sunnah. Jadi apa? Kemudian ketika punya apa kita mengatakan saya salafi, itu jangan tidak. Itu jangan kemudian kalau saya pernah itu janganlah. Tapi pak, ketika pengakuan kita harus sesuai dengan apa amalan kita. Sekedar pengakuan tanpa amalan, tanpa bukti maka tidak dapat bermanfaat. Sehingga ketika Anda mengatakan bahwasanya aku ingin dalam kelompok ini, maka hendaklah kau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau Anda mengatakan ini jamaah, penuh jamaah di sini ternyata jauh dari petunjuk Rasulullah, jauh dari petunjuknya para sahabat, maka jangan diharapkan Anda masuk dalam jannah. Sehingga bahwa ini yang perlu diperhatikan. Demikian yang saya rekomendasikan pertama. Insyaallah kita lanjutkan sesi pertama, sesi kedua setelah zuhur. Membahas poin 9, 10, 11, 12, contoh secara ringkas sampai ke 15 kalau mungkin. Kalau tidak, maka cukup dengan waktunya. Misalkan ini setelah 2 selesai. Insyaallah kita lanjutkan setelah zuhur di dzillah ta'ala. Banyak sekali pembahasan yang penting yang berkaitan dengan mazhab as-salaf yang kita pelajari. Alhamdulillah kita mempunyai dalil dan punya keterangan sedikit untuk bisa kita ilmui dan kita amalkan dan kita dakwahkan insyaallah taala. Apabila ada benarnya dan penyampaian seperti perkara ini semata-mata murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya itu semua akan kita hilangkan. Saya wastaghfirullah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Semoga kita berat. Siang berulang lagi. Kau